بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الواحد والعشرون حديث يانك 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari hadisnya Abu Amr waqila Abu Amrah, dan dikatakan bahwasanya kunianya yang lain adalah Abu Amrah, Abu Amr ataupun Abu Amrah. Siapa namanya beliau? Beliau berkata Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال beliau mengatakan قلت يا رسول الله وهي رسول الله قل لي في الإسلام قولا katakan ataupun sampaikan padaku suatu ucapan dalam Islam لا أسأل عنه أحدا غيرك di mana saya tidak akan bertanya kepada siapapun seorang pun selain kepadamu. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qul amantu billah, katakan saya beriman terhadap Allah. Qul amantu billah, katakan saya beriman terhadap Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau di atas keimanan tersebut. Rawahu Muslim. Dan tentu kalimat amantu billah adalah kalimat yang singkat yang merupakan kunci keimanan terhadap seluruh rukun-rukun keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seorang yang beriman terhadap Allah mengharuskan dia juga beriman terhadap Rasulnya, beriman terhadap kitab-kitabnya, beriman terhadap adanya malaikat, beriman terhadap adanya hari akhirat, beriman terhadap takdir. Ya, jadi keimanan terhadap Allah adalah merupakan keimanan yang paling pertama yang mengharuskan kita mengimani rukun-rukun keimanan yang lainnya. Naam. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan saya beriman terhadap Allah kemudian istiqamahlah engkau. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Hud, "Fastaqim kama umirta." Dan hendaknya engkau istiqamah. Ya, tetap di atas keimanan tersebut, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Naam. Di ayat yang lain Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallahu, rabb kami, Tuhan kami, ya, adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah menetapi apa yang mereka yakini itu. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir indal maut, pada saat detik-detik kematian mereka. Ini orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ketika dia menyatakan keimanannya terhadap Allah, maka di akhir hidupnya pada detik-detik kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan datang kepada orang tersebut, yaitu basyirhum, kemudian memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu, wahai orang yang beriman, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan pula engkau bersedih, wa basyiru bil jannah, dan berbahagialah, terimalah kabar gembira bahwa engkau akan mendapatkan jannah, surga. allati kuntum tu'adun, yang kalian dahulu telah dijanjikan kepada kalian. Naam. Jadi siapa yang mampu istiqamah, maka Allah akan memberikan kabar gembira di akhir hidupnya dengan mengutus para malaikat untuk memberikan kabar gembira. Mungkin orang bersedih pada saat-saat melihat ya kematian kita, akan tetapi orang yang beriman ya akan diberikan kabar gembira melalui para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka memberikan hiburan. Alla takhafu wa la tahzanu, agar kalian jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah, terimalah kabar gembira ini, bahwa kalian akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Naam. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata Allah, kami adalah wali-wali kalian, kami adalah pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia kalian. Wa fil akhirah, demikian pula di akhirat. Naam. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian. Ya, yang akan mengurusi urusan kalian ya setelah kematian kalian. Baik ketika hidup kalian di dunia. Ini orang-orang yang kalian tinggalkan, kalau memang masih ada, seperti umpama anak-anak, Allah mengatakan nahnu awliyakum, kami adalah ya pelindung, penjamin kalian. Ya di dunia, demikian pula apa? Wa fil akhirah, ya, demikian pula di negeri akhirat kelak. Nah, sehingga orang yang beriman pun ya merasa senang dan merasa gembira dengan berita dari para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah di atas keimanannya sampai akhir hidupnya. Naam. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qawluhu qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dalam hadis tadi dikatakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ataupun orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam berkata, katakanlah padaku dalam Islam suatu ucapan yang saya tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain dari engkau wahai Rasulullah. Ya'ni qawlan yakunu jami'an wadihan bayyinan. Itu suatu ucapan yang jami'ah, singkat dan padat kandungannya. Wadihan bayyinan, yang jelas. Wadih bayyin, yang jelas, terang. La as'alu ahadan ghairaka fihi, yang saya tidak akan menanyakan perkara itu kepada siapapun selain dari engkau wahai Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, qul, katakan, amantu billah, saya beriman terhadap Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu istiqamah. Iman tetapi apa yang engkau ucapkan itu, ya amantu billah hadza bil qalbi, ya amantu billah, saya beriman terhadap Allah ya dengan hati, ya bil qalb, wal istiqamah takunu bil amal, dan istiqamah dengan pengamalan. Jadi kalau kalimat amantu billah menunjukkan apa? Terkait dengan keyakinan dalam hati, ya. Kemudian istiqamah, bagaimana membuktikan bahwa dia beriman terhadap Allah, keistiqamaannya melalui amalan lahiriahnya. Naam. Jadi apa yang diyakini oleh seseorang, maka itu yang dia tampakkan di luar. Naam. Jadi kalau dia beriman, dia melaksanakan amalan-amalan lahiriah, ya seperti solat lima waktu. Naam. Dan amalan-amalan lainnya yang merupakan kewajiban. Jadi amantu billah hadza bil qalb. Kalimat amantu billah kata beliau hadza bil qalb, ini dengan hati. Wal istiqamatu takunu bil amal. Keistiqamaan, kekokohan dibuktikan dengan pengamalan. Naam. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimataini. Maka ketika orang tadi meminta nasihat untuk diberikan kepadanya suatu kalimat singkat tapi padat kandungan maknanya, maka Nabi hanya memberikan dua kalimat kata beliau. Amantu billah thumma istaqim, ya. Naam. Fa ataahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimataini. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada orang tadi dua kalimat. Tatadhammanani ad-din, di mana pada dua kalimat tersebut ya mengandung di dalamnya ad-din kullah, seluruh perkara agama ini. Fa amantu billah yashmalu imanan bi kulli ma akhbara Allah bi azza wa jalla. Karena kalimat amantu billah, saya beriman terhadap Allah, ini meliputi, mencakup imanan bi kulli ma akhbara Allah bi azza wa jalla, yaitu keimanan dengan segala sesuatu yang telah Allah kabarkan, an nafsihi tentang dirinya, wa anil yaumil akhir tentang hari akhirat, wa an rusulihi tentang rasul-rasulnya, wa an kulli ma arsala bi, dan segala sesuatu yang dengannya Allah mengutus para rasul tersebut. Wa tatadhammanu aidha, dan juga mengandung di dalamnya al-inqiyad, ketundukan kepatuhan kepada Allah. Naam. Wa li hadza qala, oleh karena itu beliau mengatakan thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau, tetap dan tegak di atas keyakinan tersebut dengan pengamalan. Wa huwa mabniun 'alal iman, dan ini dibangun di atas keimanan. Wa min thamma ata bi thumma, sehingga dari sana beliau mendatangkan kalimat thumma, adalla 'ala tartib. Thumma ini menunjukkan tertib, ya. Jaa Zaidun thumma Amrun, dakhala Zaidun al-masjida thumma Amrun, masuk si Zaid masjid kemudian menyusul apa? Si Amr thumma. Maka demikian pula di sini Nabi mendahulukan kalimat keimanan, ya. Naam, kemudian baru apa? Thumma istaqim amalan. Baik. Ya, thumma wa min thumma atabi thumma. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini mendatangkan kalimat thumma adallatu ala tartib, di mana kalimat thumma ini menunjukkan tertib, ya, tertibnya sesuatu. Tertib apa namanya? Tertib, ya. Tersusun. Naam. Wal istiqamah wa luzum siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومتى بنى الإنسان حياته على هاتين الكلمتين فهو سعيد في الدنيا وفي الآخرة اللهم صيبا نافيا. Bagian deras.